Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Al Jihad Cilacap rahimakumullah, tanpa kita sadari, walaupun masih banyak juga yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya sadar, tetapi kenyataannya memang seringkali kita tidak sadar bahwa lingkungan apa yang ada di sekitar kita sangat memberikan pengaruh pada pola pikir dan cara pandang kita. Itu gak bisa diingkari. Lingkungan itu sangat memberikan pengaruh, baik dan buruknya, sampai pada pengaruh pada kualitas keimanan kita. Maka lingkungan yang baik itu akan membantu serta mendukung kita menjadi orang yang baik. Sebaliknya, seseorang yang punya perilaku buruk itu tidak akan bisa lepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita masih ingat kisah seorang pembunuh yang ceritanya itu terjadi di zaman dulu. Cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah membunuh sampai 99 orang ya. Ketika ada keinginan dari dirinya untuk bertaubat, berubah menjadi baik, orang yang dia temui karena memang tidak berilmu akhirnya salah menjawab. Dia ceritakan kondisi dirinya, saya telah membunuh sekian banyak orang, 99. Ingin bertaubat kepada Allah. Fahal limin taubah. Orang seperti saya ini masih punya kesempatan bertaubat enggak? Orang tersebut karena memang tidak punya ilmu mengatakan, oh enggak bisa. Artinya kesalahanmu sudah terlalu banyak. Bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan taubat? Akhirnya orang itu kan dibunuh. Genap 100 orang yang sudah dibunuh oleh si pembunuh tadi. Ini menunjukkan betapa berbahaya orang berbicara tanpa ilmu. Satu, mencelakai dirinya sendiri, akhirnya mati dibunuh karena salah bicara. Orang tersebut tersinggung, ingin betul-betul bertaubat, berbenah diri, malah dikatakan enggak bisa orang seperti kamu bertaubat. Akhirnya karena salah jawaban, jawaban yang diberikan tanpa ilmu, yang pertama kerugian itu justru yang merasakan dirinya sendiri, mati akhirnya. Yang kedua, mencelakai orang lain, membuat si pembunuh itu kembali melakukan kesalahan yang sama, yaitu membunuh. Akan tetapi orang tersebut memang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, terus mencari, karena pada dasarnya seorang hamba yang melakukan kesalahan, terjatuh dalam dosa, itu pasti dalam dirinya merasakan tidak tenang, itu sudah pasti. Itu rumus orang yang melakukan kesalahan itu pasti gak tenang. Dia selalu merasa khawatir kalau perbuatan salahnya itu diketahui orang. Apalagi kalau yang mengetahui sekian banyak. Itu pasti tidak tenang. Dari satu sisi. Akhirnya dia terus mencari jawaban. Sampailah kemudian Allah Azza wa Jal pertemukan orang tersebut dengan seorang alim yang memang mempunyai basic ilmu yang cukup. Ketika dia sampaikan kondisi dirinya ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, si alim mengatakan, "Naam. Wa ma yainaka wa baina taubah." Artinya tidak ada penghalangnya engkau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi perhatikan nasihat dari si alim tersebut. Kata si alim, kan, fa'ti ila qaryati kadza wa kadza fa inna biha unasan salihin. Kata si alim, setelah ini berpindahlah ke sebuah tempat. Si alim itu menyebutkan nama tempat yang harus dituju. Alasannya kenapa? Karena fa inna biha unasan salihin. Karena di negeri itu orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan kamu jangan kembali untuk tinggal dan menetap di kampungmu. Kenapa? Karena di kampungnya itu orang-orangnya jelek, orang-orangnya buruk. Sehingga bisa memberikan pengaruh. Nah, akhirnya si pembunuh tadi berangkat. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia. Kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat sempat berselisih. Nah, dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, ataukah dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat rahmat mengatakan, "Loh, dia sudah punya keinginan baik." Malaikat azab menjelaskan alasannya, dia belum pernah melakukan kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain untuk menjadi penengah, diukur. Nah, yang paling dekat jaraknya dia tertulis sebagai penduduknya. Setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat ke kampung yang berpendudukan orang-orang baik, orang-orang saleh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa lingkungan itu banyak memberikan pengaruh. Ya, dalam cara berpikir, pola hidup. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk yang bisa menyadari hal itu. Sehingga apa? Kita bisa membuat langkah-langkah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga kita tentunya dari pengaruh lingkungan yang buruk. Nah, dari pengaruh lingkungan yang buruk. Satu contoh kecil, ikhwati fillah rahimakumullah, pengaruh lingkungan yang akhirnya menimbulkan efek buruk pada kita dan keluarga adalah yang terjadi pada anak-anak kita. Bahkan bukan cuma pada anak-anak, pengaruh buruk itu pun menimpa kita sendiri. Menimpa kita sendiri. Nah, perilaku anak muda di zaman sekarang, dan kita semua masih muda insyaallah, berarti termasuk di dalamnya juga, walaupun sudah jenggotnya putih tetap muda. Nggih, Pak, nggih. Sekarang perilaku anak-anak muda coba, nggak usah jauh-jauh lah, cara cukur rambut, potong rambut. Gak usah banyak-banyak contoh saya berikan, cukup satu itu saja. Nah, kita gak bisa pungkiri kalau misalkan contohnya di pondok pesantren yang kita kelola, lembaga pendidikan yang kita kita besarkan sama-sama lah, fisabilillah, di jalan Allah tentunya. Musim liburan datang, Ramadan misalkan atau di bulan Syawal, ketika lembaga pendidikan itu sudah mulai berfungsi kembali, anak-anak itu pulang dari rumah masing-masing. Salah satu yang menjadi objek pembahasan kita sebagai pengurus itu kan cara cukur rambutnya itu. Cara cukur rambutnya. Ada yang trepes kanan, trepes kiri gitu lah ya. Trepes kanan, trepes kiri dan itu. Ada yang enggak di sini bagus. Kelihatannya bagus. Tapi kalau kopiahnya dibuka, bolong di sini. Pengurus gak tahu pakai kopiah terus. Pakai kopiah terus. Atau ada jambulnya. Jambulnya itu dimasukkan di kopiah sini, gak kelihatan. Bagus potongannya. Nah, pertanyaannya, itu contoh kecil. Belum lagi yang lain-lain. Bawa mainan lah, Tamiya. Ya. Mobil-mobilan itu. Ada yang bawa ini, bawa itu, segala macam. Belum lagi cerita yang dia bawa ke pondok. Selama liburan itu ceritanya macam-macam. Pertanyaannya, dari mana mereka memperoleh itu semua? Jawabannya, kalau bukan dari lingkungan, kemudian dari mana? Kalau bukan dari lingkungan, dari mana? Selama di rumah, ya, mungkin pengawasan dari kita tidak seketat di pondok. Demikian juga di lingkungan, bergaul dengan teman-teman yang hidupnya bertetangga. Ya, teman-teman yang sekolahnya di umum, ada interaksi, campur baur, saling komunikasi di antara mereka. Anak-anak kita yang dari kecil tuh gaptek, ya. Gaptek itu buta teknologi, gak ngerti apa-apa. Pulang-pulang sampai ke pondok, udah ketahuan punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya LINE, dan seterusnya. Kita sebagai orang tua aja, kadang-kadang sebagian orang tua, saya aja gak bisa buka HP, Ustaz. Anak saya lebih pinter. Dari mana mereka mendapatkan itu semua? Kalau bukan dari lingkungan. Kan begitu. Kalau bukan dari lingkungan. Artinya, ikhwati fillah rahimakumullah, ternyata lingkungan itu sangat besar pengaruhnya pada cara hidup dan pola pikir kita. Akan tetapi, ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, bainal maghrib wal isya, saya hanya ingin menyampaikan salah satu bentuk pengaruh dan efek dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita rasakan, kadang-kadang kita lupa. Seringkali kita sadar, tapi lebih sering lagi kurang menyadari. Yang saya maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibaca oleh Mas Imam kita pada salat maghrib rakaat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan." Masih ingat ya yang dibaca Pak Imam tadi? Udah lupa? Lupa juga. Surat pada rakaat pertama yang dibaca surat apa tadi? Hal ataka atau wasyamsi wa duhaha? Pilih. Hal ataka hadithul ghasyiyah apa wasyamsi wa duhaha? Pilih. Yang mana? Pak Tarmuji aja yang lain. Rakaat pertama tadi imam baca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, tambah satu pilihan, atau hal ataka hadithul ghasyiyah? Enggak usah dijawab. Nanti tanya sama imamnya. Yang dibaca apa? Sabbih isma rabbikal a'la kalau enggak salah. Betul enggak? Saya salah? Oh, benar sambil sudah. Wong tua. Pada rakaat kedua yang dibaca oleh imam tadi kan, kalla. Kan gitu ya. Bala tukrimunal yatim wala tahawduna ala ta'amil miskin sampai akhir surat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ini cara pandang dan pola pikir yang sekarang ini sedang kita hadapi. Pada umumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya tadi, fa ammal insan, manusia itu, mungkin termasuk kita juga, idza mabtala, jika Allah menguji dia. Ingat, diuji loh ya. Manusia itu termasuk kita juga, apabila diuji, fa akramahu wa na'amahu, diuji dengan apa? Dimuliakan, diberi kesenangan, wa na'amahu, memperoleh sekian banyak kenikmatan yang sifatnya duniawi tentunya. Kemuliaan, kehormatan itu semua sifatnya duniawi. Nah, manusia itu kalau sudah oleh hal-hal yang seperti itu, fa yaqulu rabbi akraman, dia simpulkan sendiri mengatakan Rabbi akramani, Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi kalau misalkan Allah uji, Allah menguji dengan apa? Faqadara alaihi rizqah. Rizkinya sempit. Tidak selapang dan tidak seluas yang pertama tadi. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan sebagai sebuah kesimpulan, Rabbi ahanan, Tuhanku, Rabbku telah menghinakan aku. Nah, kedua ayat ini bukankah seperti itu yang kita saksikan sekarang? Sekali lagi, bahkan tidak menutup kemungkinan kita pun terkadang atau bahkan mungkin sampai sekarang punya pikiran seperti itu. Jadi ukuran sukses dan tidak sukses, ukuran berhasil maupun tidak berhasil, itu materi yang sifatnya duniawi. Seseorang itu pantas dihormati, layak dimuliakan, disambut, diberi tempat, itu kalau alat ukurnya materi, harta. Sebaliknya, alat ukurnya pun materi dan harta. Orang itu tidak dipedulikan, diacuhkan. Kan itu. Mau duduk di depan aja, Mas, sampean di sana. Ini tempat duduknya tamu VIP atau VVIP. Jenengan belakang sana. Nggih. Kan itu. Kita kalau berbicara dengan seseorang yang punya kelebihan harta, halus dan itu tertata rapi. Tapi kalau bicaranya dengan tukang becak, kan itu bahasa kita bahasa biasa. Kalau bukan ngoko, ya kasar, kan itu. Begitu kan ya, kan itu. Orang bawa mobil, mobilnya mewah. Setelah turun dari mobil, kan itu. Dia nanya, Pak, rumahnya Pak Kasmin mana? Kan itu. Dapat alamatnya Jalan Nusantara. Kan itu. Tapi Jalan Nusantara kan panjang, rumahnya Pak Kasmin mana? Kan itu. Karena yang datang itu bawa mobil necis gitu. Oh ya, segala macam, kan itu. Kenal enggak? Baru pertama kali bertemu, langsung kan itu. Tapi coba kalau misalkan yang cari Pak Kasmin ini naik sepeda ontel, rumahnya Pak Kasmin mana? Mbuh lah jatakan nyong. Kenapa? Karena yang nanya cuma naik sepeda ontel. Terjadi enggak yang seperti itu? Sangat terjadi. Sangat terjadi. Itu kan pola pikir. Nah, yang kita khawatirkan, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau itu kemudian memberikan pengaruh dan efek pada keimanan untuk istiqomah yang kita berusaha jaga itu. Jadi cara pikirnya, kalau misalkan seseorang yang apa sudah merasa ya sudah ngaji sekian lama, aktif di masjid, selalu menghadiri taklim, apalagi daurah, aktif sekali. Tapi secara materi duniawi dia lihat dirinya masih belum cukup, jauh bawah standar, itu sudah berpikir buruk, patah hati, ya, kemudian putus asa, kan itu. Bahkan kemudian muncul apa futur, iri, bahkan. Hal ini dialami dan betul-betul dialami oleh saudara-saudara kita. Sebagian mereka ahli sunnah, ya sebagian saudara-saudara kita dari ahli sunnah salafin itu dirasakan oleh mereka. Wes ora duwe omah, kan itu. Ora duwe anak, nyambut gawe susah. Iya kan? kerjanya macam-macam, tidak disukai tetangga, dan sekian banyak. Kemudian mengatakan, aku iri sama yang lain. Misalkan. Itu terjadi. Barakallahu fikum. Padahal di dalam kedua ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan setelahnya, kalla, tidak seperti itu. Yang benar bukan demikian. Yang benar itu bukan, patokannya adalah materi. Kalau kita melihat seseorang secara materi itu bagus, berkecukupan, kemudian kita katakan, wah, orang ini punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan dia. Allah cintai dia. Tidak seperti itu rumusnya. Atau ketika kita melihat orang hidupnya susah dan seterusnya, kemudian kita menilai dia kurang taat, enggak semangat ibadah, enggak serius dan kurang ikhlas dalam thalabul ilmi, nah, jarang berdoa. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Nah, itu kepada orang lain. Sama juga ketika kita menilai diri sendiri. Sama juga ketika kita menilai diri sendiri. Ketika kita menilai diri sendiri, kok semuanya serba gampang, serba mudah. Jadi urusannya lancar, terus rezekinya luas, terus semua serba ada, fasilitas serba berkecukupan. Tidak boleh kita mengatakan Allah muliakan saya. Atau seseorang yang sebaliknya menilai diri sendiri, saya hidupnya susah, ini sempit, ya. terus. Jadi kesusahan-kesusahan dan kesulitan yang dia rasakan di dunia, akhirnya disimpulkan, apa Allah tidak sayang dengan saya? Sia-sia saya beribadah, tidak demikian. Karena patokannya itu bukan materi duniawi. Patokannya bukan materi duniawi. Allah Azza wa Jalla firmankan setelahnya, kalla bal la tukrimunal yatim. Di antara alat ukur untuk menentukan mulia tidaknya seseorang, terhinanya seorang hamba ataukah tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang Allah sebutkan adalah bal la tukrimunal yatim. Semangat kita untuk memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin, kaum fakir, al-du'afa wal-mustad'afun, kaum lemah. Nah, salah satu ukurannya di situ. Balla tukrimunal yatim. Seorang hamba yang mempunyai perhatian besar kepada anak-anak yatim, kaum fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya, kaum yang lemah. Itu pertanda bahwa di dalam hatinya ada kualitas iman yang istimewa. Karena tidak semua orang punya perhatian kepada anak-anak yatim. Nah, yang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, apakah terbatas pada orang-orang yang punya kemampuan, yang hartanya banyak? Tidak. Nah, yang hidupnya susah pun, asalkan ada iman di dalam hatinya, dia akan berusaha semampunya untuk membantu anak-anak yatim. Pasti. Nah, Allah akan mudahkan jalannya untuk sana. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, memberikan contoh untuk kita. Ketika itu ada seorang pengemis perempuan yang sudah berusia tua, wanita pengemis, datang mengemis ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Si pengemis perempuan itu tidak datang sendiri mengemis, tetapi sambil membawa kedua orang anak perempuannya, kedua putrinya. Aisyah radhiyallahu anha, karena ingin mengamalkan ajaran Islam, Aisyah masuk ke rumah, cari. Tidak ada yang bisa diberikan, kecuali 3 butir kurma. Itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang bisa diberikan itu cuma 3 butir kurma. Diserahkan ketiga-tiganya. Sama ibunya diambil, Yang satu dikasihkan ke anak perempuan yang pertama, satunya lagi dikasihkan ke anak perempuan yang kedua, yang satu buat ibunya sendiri. Karena sudah lapar, kedua-duanya langsung makan, habis. Punya ibu, belum dimakan. Melihat putrinya masih menunjukkan lapar, ibunya yang ngalah. Punyanya sendiri dibelah jadi dua, yang separuh buat putri yang pertama, separuhnya lagi buat putri yang kedua. Ibunya gak makan. Ketika itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tertawa, senang. Intinya, ikhwati fillah rahimakumullah, semangat Aisyah. Dan itu kan hasil pendidikan dan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Bahwa memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, itu tidak hanya berlaku untuk yang punya duit banyak, yang bisa ngasih dalam jumlah yang apa, dalam jumlah yang besar. Aisyah ngasih 3 butir kurma. Bagi kita dan untuk kita sekarang, barangkali 3 butir kurma itu apa sih? Apa artinya 3 butir kurma? Tetapi kita ternyata dididik dan diajarkan di dalam Islam adalah balla tukrimunal yatim. Kenapa kalian tidak muliakan anak-anak yatim? Muliakan. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amin miskin. Kalian tidak saling mendukung, mendorong, memberikan semangat untuk memberi makan bagi kaum miskin. Yang dipikir cuma kita sendiri. Yang penting kita bisa makan, yang penting anak-anak kita bisa makan. Sementara sensitivitas atau kepekaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar masih kurang dan belum termaksimalkan. Ada fenomena keinginan untuk apa, egoisme itu muncul dan subur. Apalagi nanti apa, misalkan ada isu akan naik harga. Harga apa aja kan itu. Misalkan harga tabung gas akan naik. Ya mohon maaf aja. Kita cenderung untuk numpuk sebanyak banyaknya. Yang dipikirkan pokoknya kita. Saya. Keluarga saya. Ada isu gula pasir mau naik. Belanja sebanyak-banyaknya. Ada isu beras akan naik. Belanja sebanyak-banyaknya. Kan itu. Tidak berpikir orang lain gimana. Tetangga kita seperti apa. Kan itu. Sekali lagi, pola hidup seperti itu secara tidak langsung, kita pun kena pengaruhnya. Kita juga kena pengaruhnya, dampaknya itu. Wala tahadduna ala ta'amin miskin. Padahal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'min. Iman seseorang itu belumlah dikatakan sempurna. Belum bisa dikatakan baik kualitasnya. Nah. Kapan? Alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Dia makan sampai kenyang, tetangganya masih ada yang lapar. Dia makannya kenyang, tapi tetangganya masih ada yang lapar. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa ketika makan dan minum, jangan hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi berpikirlah tentang orang lain, tetangga, kerabat, teman, kan begitu. Jangan berpikir ah paling juga udah makan. Seandainya pun tetangga kita sudah makan, tetangga kita sudah kenyang, tidak akan sia-sia apa yang kita berikan untuk mereka, karena nilainya sedekah, merekatkan ukhuwah, ya. Demikian juga mengharumkan nama baik dakwah. Walhamdulillah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahadduna ala ta'amin miskin. Orang-orang miskin yang dimaksud bukan hanya di kalangan kita saja, di kalangan salafiyin. Tetapi orang miskin yang ada di sekitar kita. Terkadang sebagian itu cenderung berpikir kalau dia punya kelebihan harta, ya. Dia bagi untuk orang miskin walaupun jaraknya jauh hanya dikarenakan sama-sama ngaji. Sementara tetangga kanan kirinya yang dekat sehari-hari bertemu juga sama-sama miskin, dia lupakan. Alangkah lebih baiknya yang tetangga-tetangga dia perhatikan. Barangkali dengan perhatian yang kita berikan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah. Berikan barakah. Sehingga mereka senang, cinta, tertarik. Nah, itu menjadi lahan dakwah kita. Nah, tanpa kita melupakan saudara-saudara kita sesama salafiyin. Kita berbagilah. Nah, uang 100 ribu, yang 50 ribu buat teman kita yang sana jauh. Karena bareng ngaji misalkan. Yang 50 ribu kita upayakan untuk tetangga kita yang miskin. Wala tahadduna ala ta'amin miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamba. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kedua ayat ini maknanya saling terkait. Wa ta'kuluna turatha aklan lamba. Kalian makan harta warisan, harta yang kalian punya. Aklan lamba. Dengan ambisi dan penuh nafsu. Nah, apa namanya? Punya sifat apa namanya? Konsumerisme. Jadi pengennya menghabiskan apa yang dia punya. Punya duit entekke. Punya uang caranya menghabiskan bagaimana? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian terlalu berlebihan di dalam mencintai harta. Dan itu terjadi. Nah, lingkungan kita sekarang ini hampir kita dapatkan seperti itu, hampir semuanya. Illa man rahimallah, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harga melambung tinggi, sembako demikian susah, biaya hidup semakin menjepit, padahal pendapatan yang kita peroleh tidak bergeser, ya itu-itu aja. Jumlah gaji, UMR-nya dalam satu tahun sama. Tetapi biaya hidup dalam satu tahun mengalami peningkatan. Ini sekian persen. Biaya listrik, biaya air, biaya makan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya untuk papan, tempat tinggal, biaya kendaraan, dan seterusnya, bahan bakar. Tiap waktu naik, naik, naik. Tetapi penghasilan yang kita dapatkan cenderungnya stagnan, tetap tidak bertambah. Kan begitu. Nah, di situ ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah diperlukan kekuatan iman yang cukup. Kekuatan iman yang cukup. Kekuatan iman yang cukup itu tidak akan mungkin bisa kita peroleh kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk menyelami ajaran Islam, memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita sangat yakin bahwa orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rasa tenang di dalam hatinya, akan jauh dari cara berpikir seperti itu. Kenapa? Setiap waktu, setiap saat dia dipertemukan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk bersabar. Ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan untuk kita kehidupan orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Seperti apakah kondisi dan keadaan mereka? Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita seperti apakah indahnya surga dan betapa menakutkannya neraka. Tiap waktu kan kita diingatkan kan gitu. Akhirnya, kalau misalkan ada pola pikir cara hidup yang terkena pengaruh lingkungan tadi, muncul. Kita baca ayat tentang sabar, sabar. Baca ayat tentang syukur, syukur. Membaca tentang keindahan surga. Berarti gak ada apa-apanya. Saat kita aktif menghadiri majelis ilmu, kita dekat dengan ahlul ilmi. Kita pun akan dihadapkan dan dipertemukan dengan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu akan menetralisir insyaallah pengaruh buruk dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Saat kita berkumpul di tengah-tengah keluarga besar, suara sumbang muncul. Kita diejek, disinggung, disindir karena ingin mengamalkan Al-Quran, ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dibilang kuno, gaptek, gak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dituduh jumud, kaku, eksklusif, tertutup. Dikatakan menzalimi anak-anak. Disebut mematikan masa depan anak. Kenapa? Karena anak-anak kita ternyata tidak diposisikan seperti keumuman anak orang. Anak-anak kita ya dipondokkan, dididik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salafus saleh. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, itu suaranya muncul. Iya, terkadang don juga. Apalagi kalau yang bicara orang tua. Atau pangkatnya lebih tua dari orang tua kita. Pak De, Bu De, Simbah. Adiknya Simbah, kakaknya Simbah. Diomongin di depan orang banyak lagi. Kan itu. Buat malu keluarga kamu. Kakakmu sarjana, adikmu sarjana. Kan itu. Mbak Yumu dokter spesialis. Adikmu insinyur terkenal di Jakarta. Kan itu. Ibumu itu misalkan bidan terkenal di Cilacap. Misalkan. Bapakmu misalkan pangkat terakhirnya letnan kolonel misalkan. Letkol pensiunan. Jadi sama Pak D-nya segala macam. Kamu apa? Kuliah enggak selesai. Kan itu. Istrinya enggak lulus SD. Karena istrinya anak pesantren ternyata. Anak-anakmu juga kayak gitu di depan orang banyak. Don. Mikir ini. Iya kalau kita cuma nggih. Tapi rasa-rasanya sih susah. Kalau kata-kata dan ucapan seperti itu kemudian tidak ada pengaruh dalam hati itu rasa-rasanya susah. Pasti ada sedikit membekasnya. Rit, gitulah. Artinya kalau terluka ya terluka dikit sekali. Rit. Tapi tetap pulang itu deh. Apalagi vonisnya itu bikin malu keluarga. Itu udah. Ngaji. Dengarkan ustadznya menjelaskan tentang orang-orang sebelum umat Islam yang diuji keimanannya dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kita. Ashabul Ukhdud misalkan. Kutila ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud fahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ashabul Ukhdud, mereka yang kemudian dikumpulkan oleh sang raja, sudah disiapkan lubang atau parit yang luas dalam kayu bakar, dikumpulkan semua, ditumpuk, dibakar, ditanya satu-satu, kamu beriman kepada Tuhannya anak muda itu atau mengatakan bahwa raja kita adalah Tuhan? Kalau dia beriman kepada Allah, dilemparkan hidup-hidup. Itu jadi tontonan, bukan, tapi malah jadi hiburan bagi orang-orang kafir. Dibuang hidup-hidup sampai ada seorang ibu ragu, ya enggak. Kenapa? Bayinya masih kecil. Saking cintanya seorang ibu mikir, ini kalau sampai bayinya kan bisa bicara. Bayinya bisa bicara. Wahai ibu, isbiri ya ummah isbiri. Wahai ibu sabarlah, bayi bisa bicara. Karomah yang Allah berikan. Kenapa? Istiqomahnya, kuat imannya, nyemplung bareng-bareng dibuang dalam api. Sebelumnya sang menteri, demikian juga sang rahib, orang yang berilmu saat itu, dihukum dengan ditanam hidup-hidup, digergaji, terbelah jadi dua, hidup-hidup loh ya, digergaji. Bisa bayangkan gak? Kita aja mungkin kalau menyaksikan secara langsung bisa jatuh pingsan kan, saking ringnya. Orang bisa bayangin gak? Orang hidup-hidup digergaji pakai senso yang pemotong kayu itu, di apa, ngeri gak? Tapi bagi mereka itu hiburan. Gergaji. Masih mending pakai senso. Cepat. Ini gergaji manual. Yang tadi di tengah-tengah keluarga sempat don. Lihat. Ternyata nyong ras pira ya. Gak ada apa-apanya. Cuma diomongin. Harusnya kan masuk telinga kanan, keluar telinga Iri kan itu, pulang seger itu. Kan itu bukan pulang terus di atas motor diem aja. Istrinya tanya, anak apa Kang? Ora. Sampai di rumah anak-anaknya juga bingung. Abi kok diem aja Mi? Gak tahu tuh Abi. Kenapa masih mikir ucapan Pak Adenya tadi? Bikin malu keluarga kamu. Cuma diomongin. Lebih sakit mana? Diomongin atau digergaji gitu? Ya sakit gergaji lah tetap. Walaupun omongan itu sakit, tapi lebih parah ya kan, lebih parah digergaji sampai mati loh ya. Terbelah jadi dua, sampai jatuh. Kalau digambarkan dalam hadis itu sampai badannya itu terbelah jadi dua terus jatuh gini Pak. Kayak gue. Jatuh gini. Tek. Kan itu. Dengar taklim seperti itu. Ora sepira nyong kan gitu ya. Jangan dengar ucapan dari Pak D gitu terus pulang diem aja. Tetap mau diomongin apa segala macam, berangkat ceria, pulangnya juga tetap ceria. Itu fungsinya kita ngaji, mendengarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat itu ya. Karena kita kalau udah hidup di luar itu kena penyakit terus, hatinya kena penyakit. Nek ora diobati. Jangan sampai di apa? Di infus. Di opnam. Jangan sampai di opnam. Kalau bisa, sebelum kena penyakit-penyakit itu, berhadapan dengan penyakit itu, sudah ada apa? Imunitasnya. Artinya iman kita ya sudah diupayakan terjaga, kuat, kokoh. Pengobatannya bukan setelah diomongin Pak D-nya tadi, don, obatnya di majelis ilmu setelahnya. Tapi kalau bisa, ketika diomongin Pak D-nya seperti itu, langsung ingat, gak apa-apa. Dalam hati ya, masih mending lah. Daripada orang-orang sebelum kita yang diuji dengan sedemikian banyaknya. Itu pentingnya gak? Ngaji. Jadi, aja ditinggalna majelis ilmunya. Jangan ditinggalkan. Semakin banyak masalah, semakin sering haji. Kalau tidak ada masalah juga tetap ngaji. Sehingga gak ketahuan kita sedang punya masalah apa enggak. Iya Pak Tarmuji ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan isya, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat terutama buat saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.